Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ni kita dapat bertemu sekali lagi kerana untuk sama-sama kita mengulang kaji dan mendalami hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ni diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai majlis ilmu yang mana majlis-majlis umpama ini Nabi SAW menyatakan bahawa Allah akan janji dan rahmat yang akan turun kepada kita. Malaikat akan turun mengirim kita menyebabkan sayang dan doa dan kebaikan kita. Kita akan disungguhi perasaan tenang dan nama-nama kita akan disebut oleh Allah SWT di hadapan para malaikat kerana berbangga dengan apa yang sedang kita lakukan pada saat ini insyaAllah. Jadi untuk lebih mengerti majlis kita ini, kita buka dulu dengan bacaan kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malikimuddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tambahnya saya minta maaf kerana suara saya tak berapa. Sepatutnya saya tak datang sebenarnya Tapi oleh kerana Ustaz Sabahuddin kata datang untuk kali pertama dengan sebab dia terpaksa membatalkan program di tempat lain kerana nak meraihkan pembukaan kehadiran saya kat kelas ring. Jadi saya datang juga. Jadi suara saya serak. Tak tahu apa sebab bangun-bangun pagi masih nak demam, kemudian batuk sesemua pula. Jadi seadanya lah. Jadi saya datang pun saya tak ada niat nak mengajar. Jadi saya ni datang hanya kerana memenuhi permintaan Ustaz Sabahuddin untuk mengetuai bacaan kitab Riyadhus Salihin. Jadi kalau mungkin sepanjang proses kita sama-sama menghayati sirah Nabi ataupun hadis Nabi ini, ada kata-kata yang tak sedap ataupun ada benda-benda yang tak baik pada pandangan tuan-puan, maka saya minta maaf. Saya tak ada niat untuk mengajar hanya kerana memenuhi permintaan dan kerana ada sedikit ilmu yang ada itu, maka hendak dikongsi bersama. Jadi saya minta maaf awal-awal lagi kalau mungkin cara penyampaian saya nanti tidak memenuhi selera tuan-puan semua. Yang baik itu daripada Allah SWT dan yang kurang itu juga daripada Allah SWT, tetapi oleh kerana lantaran kelemahan pada diri saya juga. Kitab Riyadhus Salihin ini dikarang oleh Imam Nawawi. Dalam bahasa Melayu dah ada terjemahan dia yang diterbitkan oleh Ustaz di Singapura dan dalam bahasa Indonesia pun dah banyak sebenarnya. Kitab Riyadhus Salihin ini dikarang oleh Imam Nawawi sebagaimana kita tahu. Riyad itu maknanya dia kebun-kebun. Salihin, orang-orang yang salih. Riyadhus Salihin, kebun-kebun untuk orang-orang yang salih. Sebab kenapa dinamakan kebun? Sebab Nabi SAW sendiri pernah sebut majlisul ilmi itu, majlis-majlis ilmu seumpama ini dikategorikan oleh Allah SWT sebagai majlis ilmu, maju-maju majlis ilmu yang setelah kita ada semua ini, dia dikatakan sebagai Raudhatun min Riyadil Jannah, satu kebun daripada kebun-kebun syurga Allah di muka bumi ini. Maka mungkin daripada hadis itu, maka dinamakan kitab ini sebagai Riyadus Salihin, ribuan kebun-kebun untuk orang-orang yang soleh. Kerana apa? Kerana mungkin simbolik di dalam kebun itu, kebun tu penuh dengan buah-buahan, penuh dengan pokok-pokok ribuan. Jadi seseorang yang masuk dalam kebun, maka dia bebas untuk makan, untuk minum, untuk memetik, untuk menghidu, untuk melihat apa sahaja yang ada dalam kebun itu. Jadi di sini kita diberi oleh Imam Syafi'i, dikumpulkan kepada kita petunjuk-petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kita tak dapat nak amalkan semua. Itu memang saya rasalah saya sendiri tak dapat nak mengamalkan semua. Sebagaimana kalau kita masuk dalam satu kebun, kebun itu penuh dengan buah-buahan, maka kita tak boleh makan semuanya sebab kita tak larat. Mungkin untuk kali kedua kita boleh makan lagi, masuk kali ketiga boleh makan lagi, tapi untuk sekali masuk nak makan semua tak boleh. Jadi begitulah kita di sini. Dalam kitab ini berada beratus-ratus hadis Nabi SAW yang semuanya sahih, diriwayatkan oleh imam-imam yang mutakhir, dikumpulkan oleh Imam Nawawi dalam kitab yang dinamakan Riyadus Salihin. Untuk apa? Untuk santapan rohani kita. Untuk apa? Untuk kita gunakan sebagai ikutan kita kepada Nabi SAW. Maka kita baca beberapa hadis-hadis yang ada dalam kitab ini. Dalam pendahuluan kitab ini, Imam Nawawi menyatakan bahawa dia mengumpulkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya hanya kerana untuk sama-sama kita nasihat menasihati, sama-sama kita ingat mengingati antara satu sama lain. Jadi disebutkan dalam kitab yang ditulis, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan manusia dan jin itu kecuali untuk menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Itu dinukilkan oleh Imam Nawawi dalam pendahuluan kitab. Jadi sebenarnya Imam Nawawi menyatakan kepada kita bahawa tujuannya adalah dibuat di kitab ini, tujuannya adalah untuk saling mengingat antara satu sama lain. Saya ingin mengingatkan bahawa manusia ini sebenarnya ialah hamba Allah Ta'ala. Manusia ini diciptakan untuk hanya memperhambakan diri pada Allah Ta'ala. Jadi macam mana kita nak memperhambakan diri pada Allah Ta'ala? Macam mana kita nak jadi hamba Allah yang betul? Macam mana kita nak jadi hamba Allah yang sebenar-benarnya sebagaimana dituntut oleh Allah Ta'ala? Jadi nak tak nak, maka kita terpaksalah, tak ada pilihan, maka kita kena ikut cara yang ditunjukkan sendiri oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitu cara yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cara-cara yang diriwayatkan daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebab apa kita kena ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kerana Nabi adalah kedua kepada kita contoh teladan yang terbaik. Kerana kita jadikan Nabi SAW sebagai idola kita, kita jadikan Nabi SAW sebagai ikon kita, kita jadikan Nabi SAW sebagai ikutan kita. Dalam ayat Quran tersebut, lafaz kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah SAW itu ada contoh teladan yang baik. Maka kita tak nak, kita kena ikut. Sebab itu saranan Nabi SAW, saranan Allah Ta'ala kepada kita, kita kena ikut Nabi SAW. Jadi dalam kitab ini dihimpunkan hadis-hadis yang menggalakkan targhib, yang menggalakkan orang untuk melakukan perhambaan diri pada Allah Ta'ala. Begitu juga dihimpunkan hadis-hadis tarhib, hadis-hadis yang mengancam yang membawa berita-berita yang tak baik. Sekiranya kita meninggalkan ajaran Nabi SAW yang juga merupakan ajaran Allah Ta'ala. Itu juga dihimpunkan di sini adab-adab dalam kehidupan kita seharian. Sama ada di antara kita dengan sesama makhluk ataupun kita lebih-lebih lagi dengan Allah Ta'ala. Jadi dihimpunkan dalam kitab Riyadhus Shalihin ini hanya hadis-hadis sahih. Hadis-hadis sahih maknanya hadis-hadis yang diterima oleh ulama yang boleh dipakai oleh orang sana. Saya juga diberitahu oleh Ustaz Sabaruddin supaya saya menyelipkan semanjang pembacaan kitab ini, diselipkan juga sedikit-sedikit perkara-perkara yang berkaitan dengan mustalah hadis, iaitu ilmu yang berkaitan tentang periwayatan hadis. Hadis apa yang diriwayatkan daripada Nabi SAW, sama ada percakapan ataupun perbuatan ataupun ketetapan Nabi SAW. Adapun ilmu mustalah hadis ataupun gana-gana disebut ilmu ulumul hadis ataupun bila kata ulum apa ilmu hadis, itu ilmu yang berkaitan tentang periwayatan hadis. Adakah satu hadis itu yang dijumpa itu boleh diterima? Hadis itu nak dikategorikan sahih atau dhaif ataupun hasan? Hadis itu adakah dia bersambung sanad sehingga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun seumpamanya? Maka itu dinamakan ilmu mustalah hadis ataupun ilmu ulumul hadis. Jadi itu akan saya selitkan. Kerana apa? Kerana kita perlu tahu juga bukan semua hadis itu boleh digunakan. Sebab kadang-kadang ada hadis itu hadis mawdu', hadis yang dicipta cuma kerana disandarkan kepada Nabi, maka kita panggil dia hadis. Kerana hadis tadi apa? Apa sahaja yang disandarkan kepada Nabi, sama ada percakapan, perbuatan ataupun ketetapan. Jadi apa saja yang disandarkan kepada Nabi, kita kata dia dalam kurungan, kita kata dia hadis. Cuma hadis tu kadang-kadang ada yang sahih, ada yang betul. Kadang-kadang ada hadis tu hadis dhaif, hadis yang lemah, yang tidak boleh diterima. Jadi itu ada syarat-syarat dia, dan seumpamanya itu akan kita sentuh sikit-sikit. Begitu juga kita akan sentuh nanti kitab-kitab hadis. Kitab hadis ada yang memang diterima pakai, terutamanya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ranking pertama Imam Bukhari, ranking kedua Imam Muslim, mungkin ranking ketiga Imam At-Tirmizi, kemudian ada Imam Nasa'i, Imam Abu Dawud, Imam Dharqutni, itu sekian. Tapi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tidak ada siapa pun ulama yang mempertikaikan kesahihannya. Begitu juga hadis yang diriwayatkan, yang dibukukan oleh Imam Muslim, tidak ada juga ulama-ulama yang mempertikaikan kesahihannya. Apatah lagi hadis-hadis yang disepakati oleh dua ulama ini, iaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mereka ada sama-sama masukkan dalam kitab mereka, maka hadis itu dikatakan sebagai muttafaqun alaih, yang disepakati oleh dua ulama besar hadis, iaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. InsyaAllah kita akan perkatakan benda itu sikit-sikit. Kalau saya sempat, insyaAllah saya akan buatkan handout sikit, mungkin boleh diajarkan mungkin sebelum kita nak mempelajarinya. Di seminggu atau berdua minggu kita akan serahkan kepada fungsi masjid ini lah, atau usaha-usaha fungsi ini mungkin boleh diadakan, ataupun mungkin kita boleh paparkan di layar kan, mengikutlah kesesuaian nanti insyaAllah. Jadi pada malam ni insyaAllah kita akan sama-sama membaca daripada kitab Riyadhus Shalihin ini Iaitu bab yang pertama, iaitu bab ikhlas dan bab menghadirkan niat, menyertakan niat dalam semua aktiviti kita. Saya harap juga lah, kalau boleh lah, sebagai persaranan daripada Ustaz Sabarudin sendiri, kalau boleh ada lah kitab ni. Kitab tu saya tengok dekat Badan Cemerlang tu RM98 ni. Ni ada 2 jilid, tebal lah. Lebih kurang segini lah kitab ni, 2 jilid RM98. Mungkin kalau kita ada kad ada diskaun RM500 ni. Tapi saya rasa tak rugi lah kalau kita beli buku tu walaupun RM98 ni. Saya akan baca dalam kitab Arabnya. Jadi tuan-tuan kalau boleh baca Arab, belilah kitab Arab. Kalau tak boleh, belilah kitab Melayunya. Sebab apa? Sebab kalau benda-benda lain kita boleh beli ya, RM100. RM100 tak ada, tak ada benda sekarang ni sebenarnya. Pergi kafor sekali pergi RM100 lebih. Pergi nak raya, pergi perjalanan balik kampung saja RM100 lebih. Kita beli buku Riyadhus Salihin terjemahan 2 jilid RM98. Mungkin ada diskon 15% atau 10%, baru dah RM80 lebih agaknya. Kita boleh pakai. Isteri kita boleh pakai. Anak kita boleh pakai. Anak cucu kita pun boleh pakai. Selagi benda tak rosak lah. Jadi saya harap-harapkan boleh ada buku tu ada dan boleh dipakai kita untuk mungkin kita baca 2-3 muka, mungkin lah bayar nak beli, nak baca pun 2-3 muka surat. Betul lah. Tapi niat kita tu, kita beli untuk kita mempelajari semua. Maka sekurang-kurangnya niat kita tu dah ada. Sebab itu, kebanyakan ulama-ulama, bila dia buka kitab dia, maka dalam pendahuluan dia, setidak-tidaknya, maka dia akan sebutkan hadis ni. Hadis innamal a'malu binniyat. Yang akan kita baca insyaAllah nanti. Niat ni dia penting sebab apa? Sebab niat itu yang menentukan amalan kita itu boleh jadi ibadat atau hanya dia sekadar adat. Niat, dengan sebab niat ni, sesuatu amalan kita itu hanya akan dikategorikan sebagai adat. Adat ni kebiasaan, tak ada apa-apa. Ataupun mungkin dia akan bertukar menjadi ibadat. Dia menjadi satu tanda pengabdian kita kepada Allah Ta'ala. Kita kalau makan, sama je. Saya makan, baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita niat, saya niatkan. Saya makan, mudah-mudahan saya sihat. Saya kuat untuk beribadat, untuk cari rezeki untuk anak saya. Maka saya akan jadi ibadat. Tetapi kalau saya makan, bantai makan saja, saya jadi adat kebiasaan saya. Sebab manusia itu adanya nak kena makan. Maka saya tak dapat pahala. Kalau saya niatkan, maka saya dapat pahala. Kalau saya tak niat, maka saya dapat pahala. Siapa di kalangan kita yang tak makan? Siapa daripada kalangan kita yang tak minum? Semua kita makan, semua kita minum. Siapa daripada kita yang tak tidur? Semua kita nak tidur. Siapa daripada kalangan kita tak nak kahwin? Siapa daripada kita tak buat tu, tak buat ni? Sama, semua orang buat. Tapi amalan kita tu akan berubah menjadi ibadat dengan sebab kita niat. Itu peranan niat. Pentingnya niat itu. Sebab majoriti dalam kehidupan kita ni asasnya dia tu hukum ni harus. Asalnya kebanyakan perbuatan kita hukumnya harus. Pakai baju harus, tetapi menutup aurat wajib. Okay? Saya pakai baju, tonton pakai baju. Saya pakai baju kerana nak menutup aurat. Ada orang pakai baju kerana nak bergaya. Tak sama. Apatah lagi kalau saya pakai baju niatnya nak menarik pandangan orang. Saya pakai baju niatnya untuk riak pada orang. Saya pakai baju untuk pakai jubah nak menunjukkan, oh saya ni alim katakan, maka tak sama dengan sebab niat dulu. Eh? Jadi sebab niat, sebab tu niat penting. Sebab apa tadi saya kata? Semua amalan kita ni asalnya, perbuatan-perbuatan ni asalnya mubah. Harus, kebanyakan dia kan. Tetapi dia akan berubah-ubah. Harus. Dia perbuatan. Contoh, makan. Makan ni harus. Ini bukan sunat, bukan wajib. Tak. Kalau wajib, maka baik kita makan dia. Tak payah buat apa. Sebab wajib tu dapat pahala. Tinggal dapat dosa. Tak wajib. Masalahnya. Sebab kalau wajib, baik kita makan dia. Tak payah pergi kerja, tak payah buat apa. Kita makan sebab wajib. Tapi hukum dia bukan macam tu. Dan dia juga bukan sunat. Sebab kalau sunat, kita dapat pahala. Kita tinggalkan, tak dapat apa-apa. Baik kita tak payah buat apa-apa, kita makannya, dapat pahala. Tak begitu. Hukum asal makan, dia jadi sunat, dia harus. Tetapi dia ada nilai ibadat, kalau kita niat. Maka, kita makan untuk kuat badan, untuk jadi sihat. Supaya kita boleh beribadat, supaya kita boleh menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah. Boleh menjalankan tugas kita sebagai suami. Boleh menjalankan tugas sebagai isteri. Maka kita dapat pahala. Dia akan jadi sunat. Makan. Makan ni juga kadang-kadang jadi wajib. Kalau kita sakit, kita wajib makan ubat. Sesiapa yang sakit, tak nak makan ubat, berdosa. Kita dah tahu kita sakit. Doktor kata, kalau nak selamat, makan ubat ni. Tapi dia tak nak makan, berdosa. Sebab apa? Sebab kalau tak makan, dia mati. Tuhan kata, walau tu di air ikut dikatakan, jangan kamu campakkan diri kamu ke arah kebinasaan. Tak makan mati, maka makan wajib. Jadi kalau kita sakit, ingat ni hukum dia tu. Kalau kita sakit, memang orang sakit tak ada sedia makan, selalunya lah. Apa pun dia mesti makan. Sebab mana nak datang tenaga tu kalau dia tak makan? Mana nak datang sihat kalau dia tak berubat? Maka wajib. Kadang-kadang makan itu juga jadi makruh. Kita dah kenyang, bantai lagi makan. Kita dah kenyang, tapi kita makan lagi. Sebab tu kalau kita pergi hotel contoh kan, tak payah makan banyak, makan sikit. Sebab kita nak rasa yang lain, maka kita makan sikit. Sebab Nabi kata, nahnu qawmun la na'kul hatta naju wa ila akana la nashba. Kami, kita orang Islam adalah satu kumpulan yang kita tak akan makan kecuali kita lapar. Tetapi kalau kita makan, kita tak kenyang. Jadi makan jangan lebih-lebih. Kalau nak rasa semua, makan sikit-sikit. Itu je. Kalau kita dah kenyang, kita makan lagi, makruh. Hukum dia. Tetapi kadang-kadang makan juga jadi haram. Makan benda-benda yang haram, haram lah. Makan benda-benda yang Tuhan tak kasih, maka jadi haram. Kita sakit kencing manis, kita makan gula banyak, haram. Sebab apa? Sebab dia mendatangkan kemudaratan. Saya tak kata makan gula itu haram. Kita dah cek hari ini, berapa ukuran dia? Katanya 7 atau 8 tu normal kan? Katakanlah, andaikanlah 7, 8 tu normal, bawah 10 normal lah. Tapi kita cek hari tu 12, kita makan lagi banyak, haram. Sebab kita dah tahu kan? Ya, haram. Sebab apa? Sebab dia menyebabkan kita mungkin jadi binasa. Haram lah. Kita dah sakit gout ni kan, kaki dah berjalan terlingkut-lingkut, nampak ketam, nak bantai ketam. Dari segi waraknya, tak payah makan lah. Sebab mungkin boleh jatuh haram. Sebab apa? Sebab sekarang kita dah sakit. Kecuali kalau kita memang ada gout, tapi kita tak sakit, kita nak rasa sikit, tak apa. Tapi kalau kita dah sakit, jalan terlingkut-lingkut, rasa dah senyal kat sini-sini tu, nak bantai lagi kupang, nak bantai lagi udang, haram. Itu otomatik. Sebab apa? Sebab amalan manusia ni semua ni dia pergi semangat. Itu lima. asalnya mungkin dia mubah, dia harus. Mungkin jadi sunat, bertukar jadi sunat, mungkin bertukar jadi wajib, mungkin bertukar jadi haram, mungkin bertukar jadi makruh. Sebab apa? Sebab itu benda itu bergantung pada niat itu. Jadi sebab itu, majoriti ulama, apa saja kitab yang dia buka, maka dia akan mulakan dengan innamal a'malu binniyat. Kalaupun dia tak sebut secara direct, maka dia akan sentuh secara tidak langsung. Jadi pada malam ini insya-Allah kita akan baca dengan hadis ya. Iaitu bab ikhlas dan menghadirkan niat, iaitu menyertakan niat dalam segala perbuatan itu. Fi jami'il amal, dalam setiap amal perbuatan kita, kata-kata kita, tindak tanduk kita, hal ehwal kita, yang tegak, yang zahir ataupun yang tersembunyi, semuanya perlu disertakan dengan niat, semuanya perlu disertakan dengan ikhlas kepada Allah Taala. Dalam Al-Quran disebutkan, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara ikhlas untuk menunaikan tuntutan agama. Itu dah sebut. Mukhlishina lahud din, dilaksanakan secara ikhlas untuk menunaikan tuntutan agama. Dalam hadis, dalam Al-Quran Tuhan sebut dalam suratul Al-Hajj ayat 37, Tuhan sebutkan la yanalallahu luhumuha wala dimahuha walakin yanalu taqwa minhu. Tidak akan sampai kepada Tuhan daging-daging ataupun darah-darah kurban, tetapi yang sampai itu ialah sifat nilai takwa kita kepada Allah Ta'ala. Oh, zaman dahulu orang Arab, kalau dia nak pergi berperang, maka dia akan kurban. Orang Arab kalau dia nak berperang, nak mempertahankan agama dia, nak mempertahankan kedudukan dia, perang zaman dulu sebelum Islam, maka mereka akan korban kambing ke, lembu ke, unta ke, okay? Kemudian darah hari tu nanti akan diselet. Selet tu ambil darah tu, nanti disapukan di dinding-dinding rumah dia tu ataupun Kaabah tu. Sebab apa? Sebab niat dia tu supaya dia beritahu Tuhan dia ni nak pergi berperang, nak mempertahankan konon-kononnya Baitullahil Haram, Kaabah. Orang Haram zaman tu lah. Dan ini menjadi amalan banyak orang kat Mesir pun ada buat. Kalau di sebelah-sebelah nanti diselit dekat dinding, berhicap dinding dengan tangan-tangan darah korban. Itu amalan yang diikuti daripada zaman jahiliyah. Ada tak? Zaman sekarang pun saya rasa ada lagi dekat sebagian tempat lah. Kita dekat Malaysia tak ada buat, saya rasa. Itu dulu. Jadi mereka ni nak pergi perang di zaman sebelum Islam, maka mereka akan sembelih. Apabila mereka dah masuk Islam pun, mereka cuba buat benda yang sama. Sebab benda-benda tu tradisi, maka mereka buat. Ayat Allah turunkan ayat la yanalallahu luhumuha wala dimahuha. Daging-daging sembelihan dan darah-darah tak sampai pada Tuhan. Okay? Sebab ada orang yang sembelih tu saya saja nak menunjuk orang. Okay? Jadi yang sampai sebenarnya ialah ketakwaan. Niat dia nak buat tu, nak pergi berjihad, nak pergi berperang, itu yang sampai. Bukannya sembelihan tadi. Okay? Itu turunnya ayat tu sebab tu je. Jadi mana dia Tuhan menekankan ketakwaan tu. Takwa dekat mana? Takwa tak ada kat dalam tangan kita. Takwa ada kat dalam hati kita. Dalam hadis Nabi kata at-taqwa huna. Takwa tu ada di dalam dada kita, iaitu dalam hati kita. Dalam surah Ali Imran ayat ke-29 Tuhan sebut qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Katakanlah Muhammad, sekiranya kamu semua sembunyikan apa yang ada dalam jiwa kamu, dalam hati kamu. Ataupun kamu nampakkan, Allah tetap tahu. Kamu zahirkan ke, kamu simpan, jangan sembunyikan dalam hati, Tuhan tetap tahu. Jadi Tuhan boleh baca apa yang ada dalam hati manusia. Okey, tindak tanduk itu Tuhan boleh baca. Dia baik, niat dia baik ataupun niat tak baik, niat dia tak baik, itu Tuhan boleh tahu. Jadi hadis yang pertama diriwayatkan daripada Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qut bin Rawah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa faman kanat hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilayhi muttafaqun ala sihhatihi rawahu imam al-muhaddithin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Barzirbah al-Jufi al-Bukhari wa Abu al-Hasan Hussein Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qushairi al-Naisaburi radiyallahu anhuma fi sahihayhima al-lazaini himuhuma as-sahul kutubil musannafah. Daripada Amir Mukminin, daripada pemerintah orang-orang mukmin, siapa dia? Abu Hafsin Umar bin Al-Khattab, itu gelaran dia, Abu Hafsin Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qut bin Ruah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi berketurunan Quraisy, Al-Adi iaitu berketurunan Adi bin Ka'ab ya, radhiyallahu anhu, yang mana Allah telah redha dirinya. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, hanya sahaja segala amalan itu akan bergantung kepada niat. Wa innama likulli imrin ma nawa, dan hanya sahaja setiap amalan seseorang itu adalah bergantung kepada apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih, dan sesiapa yang melakukan hijrah ini kepada Allah dan kepada rasulnya, fa hijratu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya akan diterima sebagai hijrah kepada Allah dan rasulnya. Faman kanat hijratuhu lid dunya yusibuha, dan sesiapa yang melakukan hijrahnya kerana untuk laba keduniaan, aw imra'atin yankihuha, atau dia melakukan hijrah ini sama kerana tujuannya untuk menikahi seorang perempuan, fa hijratu ila ma hajara ilaihi, maka hijrah yang dilakukan itu adalah dikira hanya sekadar hijrah untuk apa yang dia niat hijrah tadi, untuk apa. Muttafaqun ala sihhatihi, disepakati atas kesahihan hadis ini. Oleh siapa? Oleh dua orang imam muhaddisin, pemimpin golongan orang yang meriwayatkan hadis. Siapa dia? Satu, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Barzilbah bin Al-Jufi Al-Bukhari. Itu nama dia. Nama dia Imam Muhammad bin Ismail. Nama dia Muhammad sebenarnya, tapi gelarannya Al-Bukhari sebab dia daripada Bukhari, daripada negeri Bukhara dekat Samarkand, bukan orang Arab. Dia bukan Arab. Dan diriwayatkan juga oleh Abu Hussein Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi Al-Naisaburi radhiyallahu anhu. iaitu Imam Muslim, daripada negeri Naisangur, itu juga bukan haram. Sebab itu ilmu hadis ni yang mempunyai kekuatan dalam ilmu hadis bukan haram, bukan orang haram, tetapi orang-orang di sebelah India, sebelah timur jauh, dekat Samarkand, dekat lagi tu lah, dekat benua India atas ni, sikit-sikit tu, sekarang ni India dan atasnya itu selatan jajahan Soviet Union, itu kawasan situ. Jadi kita kalau nak belajar hadis, kita tak belajar kat sini. Kalau alim nak belajar hadis bukan kat Madinah, tak, nak belajar hadis kat India. Sebab memang daripada zaman dulu ilmu hadis tu dia imam dia dekat India, sehingga ramai juga ulama-ulama daripada Mesir pun dia nak mendalami hadis, maka dia pergi India. Profesor Omar Hashim, penantang Malaysia, dia pernah jadi rektor Universiti Azhar. Dia belajar semua alim lah, memang dia profesor. Tetapi bila dia nak mendapat tauliah sebagai ahli hadis, dia pergi India. Itu datang-datang sikit lah. Maknanya dia kawasan India dan utara dia. Kawasan-kawasan Afghanistan, Turkistan, Azerbaijan, yang tantan semua kat situ. Itu kawasan dia. Itu. Dikali disebut Al-Lazaini lima ashabul kutubil musannafah, yang mana kedua-dua kitab yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim itu adalah dua kitab yang paling sahih yang pernah ditulis. Itu pengiktirafan yang dilakukan oleh Imam Nawawi. Bukan dia saja sebenarnya, dan itu juga diiktiraf oleh semua ahli hadis bahawa kitab yang paling sahih dalam ilmu hadis, kitab yang dikumpulkan atau ditulis oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu ranking dia. Nanti insyaAllah masa-masa akan datang kita akan susunkan ranking-ranking dia. Jadi kita balik kepada hadis ini yang pertama tadi. Daripada Amirul Mukminin. Amirul Mukminin ini gelaran dia digunakan oleh Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab ni, Sayyidina Umar, dia segan sebenarnya. Apabila Nabi wafat, maka penggantinya menggunakan ulama-ulama sahabat pada masa itu menamakannya khalifah. Khalifah mana dia apa? Pengganti. Pengganti. Bila Nabi mati, pengganti Nabi siapa? Sayyidina Abu Bakar. Ulama-ulama sahabat pada masa itu sepakat mengatakan gunakan gelaran khalifah, pengganti. Itu tinggi ni. Sayyidina Umar ni, dia selalu kata, aku ni tak boleh lawan Abu Bakar. Tapi orang lain juga aku boleh lah, dia kata. Tapi orang lain aku tahu lebih, aku tak boleh lawan. Memang sampai bila-bila aku tak boleh lawan. Sebab itu apabila Nabi SAW wafat, Sayyidina Umar kan mencadangkan kepada orang ramai supaya lantik Umar. Tapi Umar kata, aku tak nak. Selagi Abu Bakar ada, maka dia lebih layak. Ada banyak peristiwa. Dalam peristiwa Perang Tabuk tahun ke-9 Hijrah, pada masa itu Nabi SAW mengalahkan supaya orang Islam keluar ke Tabuk untuk memerangi orang-orang Rom dan orang-orang sekitarnya, orang-orang Arab sekitar, yang sekitar Madinah dan sekitar negara Arab yang beragama Nasrani. Maka Abu Bakar telah menginfakkan harta dia 100% kepada Allah Ta'ala, kepada jalan Allah. Nabi bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk kau genggam? Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya sahaja. Sekatu-katu harta dia pergi kepada Nabi untuk diinfakkan untuk jihad. Tapi nilai amount yang diberikan oleh Abu Bakar tak banyak. Kita andaikanlah dia hanya 5,000. Kita andaikan contoh. Sayyidina Umar datang, dia beri 10,000. Tetapi Sayyidina Umar beri 10,000, dia hanya separuh daripada harta dia. Dari segi kasarnya dia lebih banyak, sebab dia beri 10, Abu Bakar lebih sikit, dia beri 5,000. Datang Osman, dia beri 1,000 dinar, 1,000 keping emas dan 1,000 dinar emas ni. Emas ni daripada dulu sampai sekarang ni kalau ditimbang, kira je lah. Dan 1,000 ekor unta untuk peperangan. Itu lebih banyak sebenarnya. Tetapi nilai tak sama di sisi Tuhan. Sebab Abu Bakar kasih 100%, maka dia dapat markah 100%. Walaupun nilainya dari segi saya dia separuh sikit, nilainya sikit 5,000. Abu Bakar, Umar beri 10, lebih banyak. Tetapi dia hanya 50%, tak sama. Okay. Itu sahabat-sahabat. Maka sebab itu Abu Bakar Umar ni kata, aku tetap kalah dengan Abu Bakar. Sebab itu apabila dilantik nak jadi jenderal khalifah, maka dia kata ini orangnya. Dan orang ramai pun setuju. Gelaran yang dipakai khalifah pengganti Nabi. Tetapi sikap tawadhu yang ada pada Sayyidina Umar, maka dia tak nak pakai perkataan khalifah. Sebab dia mengganti. Mana layak dia nak ganti? Tak boleh, dia kata. Nak ganti Abu Bakar? Tak boleh. Sebab aku memang kalah saja sejak Sayyidina Umar depan. Sebab itu dia tukar. Dia pakai Amirul Mukminin sebagai pemerintah kepada orang mukmin. Okay, itu dari satu sudut lah. Dari sudut lain pun mungkin ada nilai-nilai politik dekat ni, nilai-nilai ada lain lah. Tapi dari satu sudut, itu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni ganas, tapi bab hati dia lembut. Dia tahu nilai diri dia, maka ditukar dia. Amir ini digunakan pakai, lepas tu digunakan oleh Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, digunakan juga oleh Muawiyah, Sayyidina Muawiyah. Dia diiktiraf sebagai khalifah ataupun Amir Muminin. Tetapi selepas daripada itu, maka dia dah bertukar. Sebab masa itu bukan Amir Muminin lagi. Sebab dia dah berjudi menjadi kerajaan, raja, beraja. Maka dia dah panggilan dia dah lain. Dia cuma dia panggilkan sultan ataupun apa, malik ataupun sebagainya. Itu perkataan Amir Muminin. Nama Umar ni, orang beri gelaran dia Abu Hafsin. Sedengah riwayat mengatakan Hafsin tu bermaksud rimau. Dari segi bahasa dia rimau. Jadi bapak rimau. Sebab apa? Sebab Umar ni tak ada siapa yang berani dengan dia. Bukan sekarang orang. Syaitan pun takut dengan dia. Dalam hadis dia kata, kalau Umar lalu satu jalan, syaitan lalu satu jalan, kalau akhir jalan tu dia bertemu dengan Umar, maka syaitan akan lalu. Kenapa? Kerana pandai bertemu dengan Umar. Sebab tu ulama-ulama kata dia pergi gelarkan Abu Hafsin bapa harimau. Sebab apa? Bukan orang yang takut, syaitan bertemu lagi. Tapi ada riwayat juga mengatakan bahawa sebab apa? Sebab anak dia yang sulung namanya Hafsah, maka dia katakan Abu Abi Hafsin. Dia tak cakap Hafsah lah, maka dia kata Abu Hafsin, bapa Hafsah. Apa pun boleh dah dulu berpakaian, sebab memang itu senor. Kita berhenti InsyaAllah pada minggu-minggu hadapan, kalau tak ada arah bintang, InsyaAllah saya akan datang lah. Kalau tak datang pun mungkin ada lah arah bintang. InsyaAllah pada minggu-minggu hadapan kita akan bertemu lagi. Aku lukau biasa wa astagfirullah wa alaikum barisan yang muslim dan muslimat yang berlaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. اللهم اجعل جمل هذا جمل مرحوما تفرقنا ببعضك فرقا معصوما فلا تجعل اللهم فينا شقيا مقبولا ومعلوما يا ارحم الراحمين صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم قبل ان السلام عليكم ورحمه الله